Rujukan kita insya Allah nanti surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14, dan 176. Surat keempat ayat 11, 12, 13, 14, dan 176. Silakan dari sekarang dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna tawil. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جماعة صلاة الظهر مسجد جنرال سديرمان رحمه الله. الحمد لله شكر pada Allah Subhanahu wa Taala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melanjutkan kehidupan kita, mencari nafkah di kantor yang kita cinta ini, sehingga kita bisa memberikan nafkah yang terbaik buat keluarga kita yang halalan thayyiban. Salam dan salam semoga terlimpah curah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berwasiat kepada kita agar selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau bersabda menjelang akhir-akhir kehidupan beliau, ya, dalam hadis sahih beliau menyatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan untukmu wahai umat dua pegangan, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya selama-lamanya pasti kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitaballah Al-Qur'anul Karim wa sunnatar rasul dan hadis-hadis An-Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk di antara aturan Al-Qur'anul Karim yang mesti kita pegang teguh dan kita amalkan adalah perkara pembagian waris menurut tuntunan Al-Qur'anul Karim. Karena sekarang orang sudah memilih alternatif lain ketika mereka menyelesaikan perkara waris keluarganya. Nah, kesempatan ini saya ingin kita untuk kembali mengingat dan mengamalkan pembagian waris sesuai tuntunan Al-Qur'anul Karim. Kan ini sangat penting. Konsekuensinya adalah sorga dan neraka, jemaah sekalian. Karena sebagian orang ada yang mengatakan, sudahlah untuk waris supaya jangan ribut, kita musyawarah mufakat saja, tapi bukan aturan Quran. Supaya jangan ribut katanya. Atau supaya lebih adil, kita sesuai selera kita sajalah, musyawarah mufakat. Supaya jangan ribut, supaya lebih adil. Seolah-olah yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran bikin ribut dan tidak adil. Padahal kalau yang dibuat oleh Al-Quran, yang Allah turunkan tidak adil, lalu siapa yang adil? Kalau yang Allah turunkan tidak bikin damai, lalu siapa yang bikin damai? Hah? Anda bisa saksikanlah ketika hukum selain hukum Allah yang diterapkan, persidangan itu bisa berpuluh-puluh kali lipat lamanya. Seperti persidangan Jessica itu. Nanti kalau ada keputusan yang naik bandingnya akan lama lagi tuh. Sidang lagi, capek. Apakah hukum yang seperti itu yang kita katakan adil? Sedangkan hukum Allah Subhanahu wa Taala dikatakan kurang adil, ya, bikin ribut atau tidak memberikan solusi. Nanti dulu, kita lihat dulu, kita pelajari, barulah kita akan lihat nanti sesungguhnya hukum siapa yang lebih adil, yang paling adil. Apakah yang diturunkan Allah atau yang dibuat manusia? Nah, karena itu salah satunya adalah tentang hukum pembagian waris menurut Al-Qur'anul Karim. Rujukannya jemaah sekalian, silakan antum buka Al-Qur'an surat keempat, surah An-Nisa. An-Nisa artinya ibu-ibu, para wanita, ya. Ayat ke 11, 12, 13, 14 dan 176. Yang saya sudah merincikan di sini, merangkum dari ayat tersebut, Untuk pertemuan saya perdana ini, judulnya adalah urgensi mempelajari ilmu faraid dan konsekuensi bagi yang melanggarnya. Insyaallah pada pertemuan berikut-berikutnya saya akan tetap mengkaji tema ini ya secara berseri, barangkali ini baru pendahuluan. Anda bisa mengikutinya nanti pada jadwal berikutnya sambungannya. Urgensi mempelajari ilmu faraid. Kenapa penting kita mempelajari ilmu faraid? Karena ini ada iktibas atau pengutipan dari penggalan kalimat dalam ayat 11 surah An-Nisa ya, tentang waris yang telah Allah rincikan dalam Al-Qur'an di awal dengan ungkapan yusikumullahu. Ya, Anda lihat ya di surah An-Nisa ya, ayat 11. Ayat ini diawali dengan ungkapan yusikumullah. Allah berwasiat kepada kalian. Nah, nanti setelah itu penggalan ayatnya tentang pembagian waris tersebut. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayin dan seterusnya. Yang saya ambil pada kesempatan kali ini kalimat yusikumullah. Allah berwasiat kepada kalian. Jadi perkara waris menurut Al-Qur'an yang mesti diamalkan oleh orang beriman, waris itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Sepengetahuan antum nih ya, sepengetahuan antum melaksanakan wasiat, kalau wasiatnya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, wajib tidak? Orang tua antum mau meninggal dunia, sebelum meninggal beliau berwasiat dan wasiatnya syar'i, tidak ada pelanggaran terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana melaksananya? Wajib. Itu wasiat manusia. Bagaimana dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala? Apalagi lafaznya menggunakan fi'il mudhari, jemaah sekalian. Ini dalam ilmu nahwu itu ada istilahnya fi'il madhi, fi'il mudhari. Yusikum itu yusi, itu fi'il mudhari. Kalau madinya awsa, telah berwasiat. Madi itu past tense. Kalau yusi fi'il mudhari, fi'il mudhari itu kalau bahasa Inggrisnya itu present continuous tense. Nah itulah. Ande simple future tense. Ande forever. Nah. Now and next and forever. Sejak turunnya ayat ini berlaku dia terus sampai sekarang, tidak ada expire-nya dan selamanya sampai berakhirnya dunia ini. Jadi hukum Allah tidak ada expire. Termasuk perkara waris. Dan wasiat ini wasiat yang berlaku selama-lamanya. Jadi siapa yang tidak melaksanakan pembagian waris sesuai dengan tuntunan Al-Quran, mereka telah melanggar wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini konsekuensinya besar. Jadi diawali dengan kalimat yang sangat berbobot, yusikumullah. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, di ujung ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayin ya, dan seterusnya sampai nanti berakhir abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah. Pelaksanaan waris ini adalah fardu dari Allah. Apa di fardu? Wajib. Sekarang, apa beda fardu dan wajib? Persamaannya sama-sama wajib. Harus dikerjakan. Siapa yang mengerjakannya berpahala, yang meninggalkannya berdosa ya. Sekarang, apa beda fardu dengan wajib? Jemaah sekalian. Kalau persamaannya, okelah. Antum tahu semua. Bedanya apa? Ada yang bisa jawab? Hah? Yang bisa jawab bedanya ini dapat hadiah umroh. Ya, lagi lengang nih Pak, jemaah haji udah pulang semua. Enak nih umroh sekarang nih ya. Ya, silakan nih yang bisa jawab ya. Silakan umroh. Nanti saya bantuin cari travelnya. Apa beda wajib dengan fardu? Kalau terpaksa saya yang jawab, Bapak sekalian yang urunan, saya umroh. Oke deh, saya jawab. Wajib itu hukum wajib yang dilaksanakan berpahala, tidak berdosa konsekuensinya. Tetapi pada sebagiannya adalah hasil ijtihad para ulama berdasarkan isyarat-isyarat Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya wajibnya sholat, ya hukumnya apa? Wajib ya. Nah, para ulama menuliskan wajibnya itu karena apa? Karena kalimatnya perintah. Ada fi'il amr, ya fi'il amr perintah Allah. Al aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafi. Prinsip dari perintah Allah atau Rasul menunjukkan wajibnya hukum. Nah, kalimat sholat itu aqimus sholat, perintah ya, dirikanlah sholat. Nah, itu perintah. Karena dia perintah, maka dia wajib. Jadi di situ ada peran para ulama mujtahid untuk mengistimbat hukum. Sedangkan fardu itu bukan wajib, walaupun sama-sama wajib. Fardu itu kewajiban langsung dari Allah. Ulama sekali berapapun tidak ada celah untuk mengambil bagian berijtihad di situ. Bagaimanapun para ulama berijtihad ya soal yang fardu, maka dia tidak boleh menyalahi hukum wajibnya. Paham ya, Pak? Jadi fardu itu kewajiban langsung dari Allah, bukan hasil ijtihad para ulama. Sehingga yang mewajibkan pembagian waris sesuai dengan tuntunan Al-Quran ini adalah Allah. Faridatan minallah, kewajiban langsung dari Allah. Manusia tidak diberi kesempatan untuk intervensi mengistimbat hukum wajib atau sunnahnya. Kalau ada yang menyatakan pembagian waris sesuai dengan tuntunan Al-Quran itu adalah sunnah, maka dia telah sesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Kita lihat, kenapa urgen pembagian waris sesuai tuntunan Al-Quran? Karena ya akhir ayat 11 itu Allah menutup ayatnya dengan ungkapan innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Penutup ayat 11 ini ditutup dengan lafaz inna. Inna itu dalam ilmu balaghah namanya harfut taukid, penegasan. Bobotnya berat, besar. Inna sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah, karena dia adalah aliman, maha mengetahui. Bukan mengetahui, tapi maha mengetahui sampai sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya. Hakimah, maha bijaksana sebijak-bijaknya. Jemaah rahimahullah, Asma'ul Husna itu ada 99. Kenapa dalam ayat ini Allah memilih Asma'ul Husnanya aliman hakimah? Maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bukan azizan, qaharan atau muntaqiman. Bukan itu, tetapi aliman, maha mengetahui. Artinya Allah lebih tahu daripada dugaan kalian. Kalau kalian menyangka bahwa ada cara pembagian waris yang lebih baik lagi, maka seluruhnya salah. Karena Allah paling tahu. Allah tahu isi hatimu yang paling dalam itu. Apakah ingin mengambil bagian orang lain ataupun ingin berbuat kebatilan terhadap harta orang? Allah tahu. Kalau ada yang mengatakan lebih, ada yang lebih hebat lagi, yang lebih adil dari Allah, maka ini ditolak dengan kalimat aliman. Hakiman yang maha bijaksana. Barangkali ada yang mengatakan kita bijaksana sajalah. Kita selesaikan waris suka sama suka antara kita saja. Enggak usah pakai Al-Qur'an. Nanti yang perempuan dizolimi. Seolah-olah Al-Qur'an membagi waris yang perempuan dizolimi. Nah, ini ditolak dengan lafaz hakiman, tidak ada yang dizolimi. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara sekalian, ayat 12-nya. Anda lihat ya, An-Nisa ayat 12-nya di ujung ayat. Di ujung ayat kembali Allah mengulangi wasiyatan minallah, wasiat dari Allah. Pada ayat 11 itu awal ayatnya yusikumullah, Allah berwasiat pada kalian. di akhir ayat 12 kembali Allah mengulang kembali wasiat dari Allah. Sudah wasiat-wasiat lagi diulang. Pengulangan ini pun namanya taukid, penegasan. Dan perlu Anda analisa secara kebahasaan, pada ayat 11 Allah menggunakan fi'il mudhari'. Tadi ya fungsinya continuous, future and forever. Maka ayat ke-12 ini ujung ayatnya wasiyah itu bukan tensis. Tidak mengenal bentuk waktu. Sehingga dia adalah wasiat selamanya, tidak ada expire-nya. Wasiat selamanya kepada manusia. Dan ketika diulang lagi wasiat selamanya ini menunjukkan apa? Jangan sampai ada kalian, wahai orang yang beriman, sedetik saja mencari celah untuk keluar dari aturan ini. Itu maknanya. Kenapa diulang lagi wasiat? Hah? Dulu mungkin pembagiannya sesuai dengan syariat Islam. Nanti giliran saya mati, enggak usah. Itu enggak boleh. Enggak ada celah untuk seperti itu. Sedikit saja melenceng, maka sesatlah dia. Dia dan hartanya, dan keluarganya, dan ahli warisnya. Dan berdampak kepada orang tuanya ada dalam kubur. Orang tua antum ketika sudah meninggal itu butuh doa anak-anak yang soleh. Amal-amal yang soleh dari anak-anaknya. Tapi anaknya ribut berebut harta waris. Bagaimana nasib orang tua antum di dalam kubur? Hah? Apakah sempit atau lapang? Nikmat kubur atau azab kubur? Nonton surga atau nonton neraka di dalam kuburnya? Ditemani amal solehnya atau ditemani oleh amal buruknya? Itu juga tergantung dengan anak soleh yang ditinggalkan dan kaitannya dengan harta yang mereka perebutkan. Kembali jemaah sekalian, ujung ayat 12 Allah mengulang kembali wallahu alimun halim. Ujung ayat 11-nya sudah aliman, ujung ayat 12-nya alimun. Diulang lagi ya di ayat 11 ya, ujung ayatnya apa? Innallaha kana aliman hakiman. Lalu di ujung ayat 12 alimun halimun. Asmaul Husna 99, tapi alimun diulang lagi. Ini kembali menegaskan bahwa pengetahuan Allah itu selama-lamanya dan Allah yang paling tahu. Sejuta tahun lagi terjadi apa? Allah sudah tahu sejak awal penciptaan langit bumi. Sejak Allah menciptakan semuanya Allah sudah tahu. Ya? Jangan sampai seperti Mu'tazilah meyakini bahwa Allah tidak tahu hal-hal yang detail. Ini kekufuran jemaah sekalian. Halimun, lagi maha penyantun, maha lembut. Lagi-lagi kenapa pilihan asma'ulunya halimun, lembut, bukan yang lain-lainnya? Ini untuk menandaskan, untuk menolak sementara orang yang mengatakan mungkin dengan aturan Quran, pembagian warisnya akan terjadi kekerasan. Tidak jemaah sekalian. Justru kelembutan yang akan antum dapatkan dengan pembagian waris sesuai dengan Islam. Ini yang kelima. Jemaah sekalian, kita beralih ke ayat 176 dari surah Al-Anisa ini ya. Ayat terakhirnya, ya jumlah ayatnya 176 surah An-Nisa ini. Dan ayat terakhirnya itu juga tentang waris. Asbab turunnya ayat 176 ini adalah ketika seorang meninggal dunia, ahli warisnya tidak ada, kecuali saudaranya. Lalu pada berebutanlah keluarga-keluarga yang ada, pamannya dan lain-lain. Ya, anaknya enggak ada, kakeknya enggak ada, ayahnya enggak ada, cucunya enggak ada. Ini orang kaya, bujangan. Ayo, kaya raya, bujangan. Lalu orang-orang yang berkepentingan, berebut hartanya. Lalu mereka bermusyawarah sepakat untuk menanyakan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Lalu datanglah mereka kepada Rasulullah minta fatwa waris. Anda sudah lihat itu awal ayat 176. Apa? Yastaftunak. Mereka rame-rame datang minta fatwa kepadamu ya Muhammad. Apa yang terjadi Pak? Rasulullah didatangi masa dalam jumlah besar, semacam demo lah, tapi mereka tidak berdemo, mereka minta fatwa. Ya, Rasulullah diminta untuk memberikan keputusan tentang perkara waris mereka, yaitu seorang yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris. Tidak ada anak, cucu, ayah dan kakek. Yang berkepentingan dengan harta itu pada datang semua dari Rasulullah, berharap diberi fatwa oleh Nabi. Ya, mulailah mereka melakukan PDKT, PDKT kepada Nabi Muhammad agar fatwa Nabi itu menguntungkan mereka. Tetapi jemaah sekalian, apa kata Rasul? Qul, katakan ya Muhammad, Allahu yuftikum, Allah yang berfatwa kepada kalian. Artinya apa? Dalam kesempatan tentang waris ini, Nabi tidak diberi kesempatan untuk berfatwa soal waris. Allah yang mengambil alihnya, jemaah sekalian. Sekarang mereka bukan Nabi. Banyak ya yang bukan Nabi, cuman pengadilan agama atau apapun jabatannya, bikin fatwa waris sendiri. Nabi saja tidak berfatwa soal waris. Dan memang tidak Allah kasih kesempatan berfatwa. Jadi waris ini adalah faridhatan minallah, fardu dari Allah, wasiat Allah, fatwa Allah. Ini semua kalimat yang bobotnya itu sangat luar biasa. Wasiat, fardu, fatwa. Qul, katakan ya Muhammad, Allahu yuftikum, Allah yang berfatwa kepada kalian. Bukan saya, bukan saya. Coba anda lihat ketika sholat, aqimus sholat, dirikan sholat, itu Allah yang menyampaikan. Bagaimana sholat? Mulai dari takbiratul ihramnya, baca istiftah, fatihah, surat, itu Nabi yang merincikannya. Tetapi waris semuanya Allah yang merincikannya dalam Al-Quran. Ini menunjukkan saking urgennya, saking daruratnya, saking pentingnya. Tetapi sekali lagi, banyak manusia yang mencari cara lain dalam pembagian waris karena rakus dengan harta waris. Ini kita belum masuk ke materinya. Kemudian jemaah sekalian, di ayat tersebut, di tengah-tengah ayat surat An-Nisa 176, Allah menjelaskan yubayyinullahu lakum antadillu. Allah menjelaskan dengan rinci, bayyin, penjelasan rinci dari Allah. Lakum, kepada kalian, antadillu, agar kalian tidak sesat. Apa maknanya? Kalau kalian mencari cara lain dalam pembagian waris, pasti sesat. Karena Allah katakan antadillu. Memang kita tidak diberi pilihan untuk mencari cara lain oleh Allah dalam perkara waris. Tidak dikasih pilihan. Dipaksa mau taat atau suka atau rela, pokoknya kalian amalkan itu. Antadillu. Nah, ujung ayatnya jemaah rahimahullah, ayat 176, kembali Allah mengulang alimun. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah atas segala sesuatu syai'in, sesuatu sekecil-kecilnya, serinci-rincinya, sedetail-detailnya, alimun, Allah Maha tahu. Ayat 11, aliman hakimah. Ayat 12, alimun halim. Ayat 176, bikulli syai'in alim. Alim tidak pernah tinggal dalam setiap ayat. Tiga kali diulang dalam ayat waris, aliman, alimun, alimun. Artinya pengetahuan Allah tidak akan bisa dijangkau oleh makhluk manapun. Jangan sok tahu daripada Allah, termasuk dalam pembagian waris ini. Anda lihat di sini konsekuensinya. Buka itu surat An-Nisa ayat 13-nya. Konsekuensi bagi orang yang patuh dan taat kepada Allah, termasuk patuh dan taat dalam menjalankan waris. Apa konsekuensinya? Ini setelah ayat 11 merincikan dengan rinci pembagian waris, ayat 12 rinci, lalu ayat 13 konsekuensi bagi yang taat. Tilka hududullah, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah hukum-hukum Allah. Hududullah. Hudud itu hanya hukum yang langsung dibuat Allah. Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulah dan rasulnya, termasuk taat kepada Allah dalam hal waris, maka konsekuensinya, balasannya, yudkhilhu jannat, Allah akan memasukkannya dalam sorga-sorga, masuk sorga-sorga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari banyak sungai-sungai, khalidina fiha, tidak sebentar, tapi selama-lamanya mereka di sorga itu, kekal. Wadhalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Kemenangan yang besar ketika antum memati Allah bukan mendapatkan harta waris sebanyak-banyaknya. Inilah dampak positifnya. Bagaimana kalau tidak melaksanakan hukum waris? Ayat 14 dari surat ini. Wa may ya'sillaha, barang siapa yang maksiat kepada Allah wa rasulah dan rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah, termasuk waris ini, karena ini ayat waris juga, konsekuensinya yudkhilhu naron, Allah mencampakkannya ke dalam api neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu azabun muhin, dan baginya azab yang teramat hina, muhinun, menghinakan. Antum sering dengar azabun alim, azab yang pedih, azabun syadid, azab yang sangat dahsyat, azabun azim. Nah sekarang azabun muhin, azab yang teramat menghinakan. Apa maksudnya jemaah sekalian? Tidak melaksanakan waris sesuai aturan Allah itu hina. Maka azabnya azab yang hina. Apa itu azab yang hina? Anggota tubuh yang paling mulia menjadi objek azab. Apa? Kepala, wajah. Wajah ini akan jadi objek azab di akhirat nanti. Yuhsabuna ala wujuhim finnar, wajah mereka diparut di neraka. Nah, wajah yang mulia jadi hina. Ini cuma sekalian. Anda lihat lagi ke 11, lafaz Allah dalam poin-poin di atas tidak digantikan dengan pronoun, kata ganti. Anda tidak juga digantikan dengan asma'ul husna. Kenapa jemaah sekalian? Kalau Allah disebut ar-Rahman, hanya Allah yang maha pengasih. Kalau ar-Rahim, Allah maha penyayang. Alimun, Allah yang maha mengetahui. Tapi kalau disebut Allah, maka include semua asma'ul husna dalamnya. Kalau Anda sebut Allah, maka dalamnya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Karena itu lafaz Allah tidak diganti dengan pronoun, kata ganti. Tidak diganti dengan huwa, tidak diganti dengan hu. Paham gak yang saya maksud? Misalnya nama Anda Sobari. Sobari bangun tidur. Lalu dia pergi ke sumur, lalu dia mengambil air wudu, lalu dia sholat tahajud. Nah itu namanya dia, dia itu kata ganti. Tapi kalau Sobari bangun tidur, lalu Sobari pergi ke kamar mandi, kemudian Sobari berwudu, lalu dia sholat, lalu Sobari sholat tahajud, maka itu Sobarinya tidak diganti dengan pronoun. Apa rahasianya? Lafaz Allah, coba lihat nih. Wa may ya'fillah, kita lihat dari pertama. Kalimat Allah itu tidak diganti dalam bahasa Arab semestinya. Kalau sudah disebut di awal, untuk penyebutan berikutnya cukup dengan domir, kata ganti. Lihat ayat 11. Lafaz Allah diucapkan dengan Allah. Oke? Okay? Nah, kemudian ketemu lafaz Allah lagi, mestinya domir. Lihat. Mestinya apa? Faridotam minhu. Tapi ini minallah. Jadi lafaz Allah tidak diganti dengan domir. Anda lihat di sini. Innallaha kana aliman hakima. Maksudnya apa? Innahu huwa. Nah, itu maksudnya. Innahu huwa, ganti huwa. Wasiyatan minallah, maksudnya apa? Wasiyatan minhu. Lihat ya, Allahnya tidak diganti ya. Ini ayatnya. Wallahu alimun halim, semuanya apa? Wahuwa alimun halimun, maksudnya. Dan ini tidak diganti dengan huwa, tetap lapas Allah, Allah, Allah, terus begitu. Ya. Kemudian Anda lihat yang keenam, kul Allah, maksudnya apa? Kul huwa. Ini kul Allah. Ya. Maksudnya apa? Kul huwa. Anda lihat yang ketujuh. Yubayyinullahu huwa yubayyinu maksudnya. Wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya apa? Wa huwa bikulli syai'in alim. Tilka hududullah, maksudnya apa? Tilka hududuhu. Wa may ya'fillah, maksudnya wa may ya'fihi. Nah, semua ini tidak diganti lafaz Allah supaya menggandeng semua. Ketika disebut Allah menggandeng semua asma'ul husna, 99 nama Allah itu masuk dalam lafaz Allah. Tapi kalau sudah digantikan huwa, tidak masuk. Ini menunjukkan begitu besarnya, begitu berbobotnya yang Allah sampaikan itu. Saking beratnya bobot, maka tidak Allah ganti lafaz Allah dengan domir, tapi tetap lafaz Allah utuh. Ini analisa bahasa ini, mas kalian. Penting. Dan lafaz Allah itu namanya, kalau hu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik itu namanya asma'ul husna. Kalau Allah itu ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung. Ketika disebut Allah, maka ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus, al-Muntakim, al-Basit, al-Qabid, as-Salam, semua masuk di situ. Ah, ini analisa bahasanya ya. Kemudian faraid jamak dari faridah. Maksudnya tiap rincian waris pada ayat 11, 12, 176 semuanya fardu. Kalau dipenggal-penggal itu yang pertama tentang pembagian untuk anak laki-laki, anak perempuan kalau sendirian, anak perempuan kalau lebih dari satu, itu kan ada pembagiannya. Setiap rincian itu sebut fardu. Faraid jamak dari faridah. Cuma sekalian, yang fardu itu tidak hanya ilmu waris. Salat fardu tidak. Tapi saking melekatnya kefarduan waris itu, ketika antum mendengar faraid, maka langsung asumsinya ke ilmu waris. Ada enggak anda ketika anda pulang nanti ditanya oleh rekan anda di kantor, tadi ceramah tentang apa? Tentang ilmu faraid. Di otak mereka apa? Ilmu waris, bukan ilmu haji. Padahal haji juga fardu. Bukan ilmu salat, bukan ilmu zakat. Ya enggak? Nah, jadi istilah faraid itu sudah melekat dengan waris. Padahal juga fardu salat, haji juga fardu, haji dan umrah fardu, zakat, puasa, ini fardu. Tapi kenapa melekatnya hanya pada ilmu waris? Ini saking dahsyatnya istilah faraid itu. Hah? Anda lihat di sini 13. Menunda pembagian harta waris, menzalimi penerima waris sendiri. Jadi kalau ada 5 orang anaknya, ketika ditunda-tunda, mestinya anak yang ketiga ini mendapatkan waris sehingga dia bisa beli rumah, sehingga dia bisa bayar utang, bisa kuliah anaknya, tapi karena ditunda, akhirnya dia meninggal. Menjadi keributan tersendiri dan dia pun terzalimi. Dan yang paling parah jemaah sekalian, kalau belum dibagi itu harta waris sudah lewat 1 tahun, nah maka dia hartanya sudah haul. Haul dengan nisab di atas 85 gram, maka wajib zakat. Ya enggak? Ada enggak harta waris 40 juta ke bawah? Enggak ada ya. Biasanya di atas 50. Karena nisab zakat itu setahun ya 85 gram emas. Katakanlah 500 ribu segram, berarti 485 kali 500 42,5 juta. Kalau harta warisnya di atas itu, maka wajib zakat tiap tahun. Lalu siapa yang mengeluarkan zakat waris? Hah? Kalau setahun belum dibagi, siapa? Sementara itu memunculkan hak-hak orang lain, yaitu fakir, miskin, aminin, gharimin, firriqab, mu'alaf, inusabil, sabillillah. 8 asnafnya lagi yang lain. Coba. Siapa? Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Kalau ditunda-tunda setahun, 2 tahun. Apalagi 10 tahun. Makanya pembagian waris jangan ditunda. 14. Semua poin di atas selalu dari lafaz Allah, enggak digantikan dengan domir tadi. Satu-satunya ibadah yang penjelasannya sangat rinci. Kalau ibadah lain diungkapkan dengan umum, dirincikan oleh Rasul. Contoh, anda sholat itu pakai takbiratul ihram, pakai doa istiftah, pakai Fatihah enggak? Pakai ya? Pakai ayat enggak? Pakai baca tasbih enggak ketika rukuk sujud? Pakai semua. Dari mana perintah seperti itu? Dari hadis, di ayatnya enggak ada. Paling-paling ayatnya warka'u marraqin, rukulah bersama orang yang rukuk. Apa bacaan rukuk? Hadis yang menjelaskan. Artinya detailnya di hadis, tetapi mengenai waris sedetail-detailnya semuanya Quran. Allah yang mengambil alih penjelasannya. Berarti saking pentingnya jemaah sekalian. Banyak orang yang tidak menganggap penting. Faraid artinya pembagian waris, sedangkan ibadah lain juga fardu tidak sebut faraid. Oke, yang tadi ya. Yang ke-16, setiap manusia pasti mati dan manusia sedikit atau banyak meninggalkan harta. Enggak ada yang hidup terus, Pak. Walaupun sehat bagaimanapun. Ya ada enggak antum yang hidupnya pasti 100 tahun lagi masih hidup? Ada. Berapa sih umur sekarang? 45, 50 ya. Antara itulah. Kalau lihat wajahnya 40, 50 ini semua. Ya, saya sendiri yang 17 tahun. Coba, kalau jatah hidup Anda 60 tahun, Anda tinggal defisit berapa tahun lagi? Coba. 10 tahun lagi. Itu belum tentu juga. Jangankan 10 tahun lagi, untuk sampai besok saja enggak ada yang pasti. Ada enggak yang berani memastikan saya besok pasti masih hidup? Ada enggak? Coba, maju ke depan. Ayo, maju ke depan. Pegang mic ini. Umumkan wahai jemaah, saya setelah medical check up semuanya normal, sehat walafiat, saya pastikan besok saya pasti masih hidup. Maju ke depan. Ayo, yang berani maju silakan. Saya doakan dari belakang diikuti malaikat maut. Ayo. Enggak ada yang berani, Pak. Lalu untuk apa harta-harta dikumpulkan banyak-banyak sementara nanti jadi keributan ahli waris? Kalau Anda tidak mewariskan ilmu dan keimanan, Anda wariskan harta yang banyak, tapi Anda tidak wariskan ilmu, tidak wariskan doa, tidak wariskan keimanan, maka sengsaralah Anda dalam kubur Anda. Anda lihat, Rasul pun telah mewanti-wanti, pelajarilah faraid, ta'allamul faraidah, wa'allimu fa'innahu nisful ilm. Faraid itu separuh ilmu. Anda gabungkan semua, ini hadis dari Imam Bukhari Muslim ya. Separuh ilmu dan pertama kali yang akan dicabut di bumi. Kumpulkan semua ilmu fisika, ilmu perminyakan, pengeboran minyak, ilmu semua digabung-gabung itu baru setengah, setengahnya faraid. Jadi kalau antum memahami faraid, antum sudah menjadi ilmuwan. Setengah ilmu dunia ini. Ini kata Rasul. Ya. Nah. Banyak sekali hadis-hadis yang lain. Bagaimana para sahabat? Ketika Khalifah Umar menjadi khalifah dan Abu Musa Al-Asyari menjadi gubernur di Syam, beliau selalu memberikan pesan kepada para gubernurnya, ya. Tapi calon gubernurnya muslim semua, tidak ada yang non-muslim, nggak ada, semuanya muslim. Nah, ketika itu apa kata Umar dalam suratnya kepada gubernur? Wa ta'allamul Quran, wa ta'allamul faraid, fa innaha min dinikum. Hai Abu Musa, pelajari oleh kalian ilmu faraid, makanya ilmu faraid itu separuh agama kalian. Jadi siapa yang meninggalkan faraid telah meninggalkan separuh agama. Siapa yang mengejarnya dan memahaminya, maka dia telah mengajar separuh agama dan separuhnya lagi yang lain, maka agamanya akan utuh. Tapi sekarang jemaah sekalian, berapa banyak kamimiah, berapa persen yang antusias belajar faraid? Ustadznya berapa persen? Antum bisa cari 100 orang ustaz. Tanyakan satu masalah tentang faraid. Dapatkah 20% yang mampu? Ini ngeri. Karena yang paham faraid itu juga sudah langka. Nah ini jemaah sekalian, saya sampaikan sekarang. Insya Allah pertemuan berikutnya rincian faraid ini akan saya sampaikan juga. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu, waktu dan kesempatan. Nah ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Menggugah kita semua. Ada hal yang penting, mungkin di hati antum yang penting ini pilkada itu penting juga, tapi ini yang penting lainnya. Kalau soal pilkada, biarlah ustadz lain yang nyampaikan, saya sampaikan tentang ini. Hah? Ya, barangkali ada yang bertanya, tadi dibagikan kertas, kalau nanyanya lewat tulisan, kalau lewat lisan bisa langsung. Ada waktu sedikit, silakan, mas kalian. Ya, ini satu. Yang lain? Baik. Pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau ahli waris sudah meninggal, yaitu suami, tapi waris belum dibagikan kepada ahli waris? Ya, dibagikan. Jadi kalau istri kan, ini yang menerima suami yang meninggal, berarti yang meninggal adalah istri. Maka dari hal istri, si suami mendapat seperempat. Kalau ada anak-anak, kalau nggak ada anak, si suami dapat setengah. Nah, kalau ada anak-anak, suami dapat seperempat, belum dibagi dari harta istri, suami pun meninggal, maka bagian warisnya dibagi kepada anak-anaknya, ke anak-anak suami tadi, ya, dan ke ayahnya atau ke ibunya, kalau ada ayah ibunya, dibagi tetap. Tapi kalau si suami meninggalnya lebih dahulu baru istri, maka tidak ada waris baginya. Paham maksudnya? Atau saya kasih contoh yang mudah. Suami meninggal. Ini suami meninggal ya. Istri dapat warisnya? Dapat. 1/8 kalau ada anak. Nah, kalau suami meninggal, itu hak istri 1/8. Kalau belum dibagiin, maka bagian istri ini tetap 1/8 dan diwariskan kepada anak-anaknya. Berarti anak suami juga. Lain halnya kalau istri sudah meninggal nih, si suami single parent, dia yang ngasuh anak-anaknya, lalu dia meninggal, maka istri nggak dapat, ya, yang sudah meninggal duluan, anak-anaknya yang dapat, gitu. Jadi yang sudah meninggal duluan tidak dapat. Tapi walaupun selisih 1 menit, kalau yang meninggal duluan si suami, maka istri dapat, kalau selisih. Nah, selisih 1 menit dari harta suami, gitu. Oke, barangkali ada yang lain. Silakan. Ini pertanyaannya salah ya. Bagaimana hukumnya kalau ahli waris sudah meninggal dunia dalam kurung suami? Dia bukan ahli waris, dia orang yang mewariskan, orang yang meninggal duluan. Ya, berarti dia yang meninggal, si suami yang meninggal, tapi waris belum dibagikan kepada ahli waris. Ya bagiin dong. Nah, kalau belum, kepada siapa? Istrinya, anak-anaknya, ayah, ibunya. Ayah dapat 1/6 kalau masih hidup, ibu 1/6, istri 1/8, anak-anak, laki-laki 2 bagian, perempuan. Itu. Jadi sisa dari dibagi 1/6 untuk ayah, 1/6 untuk ibu, 1/8 suami. Dari sisanya itu anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Dari sisa dari asobah. Ya. Jadi anak itu statusnya asobah, tidak dibagikan kepadanya ahli waris sesuai dengan ketentuan. Tapi berapapun sisanya, nah sisanya itulah untuk anak dengan perbandingan laki-laki 2, perempuan 1. Tapi sisa itu sebutan doang. Kalau kita sebut sisa dalam makanan, itu sedikit. Tapi kalau sisa dalam waris, itu banyak cuma sekalian. Nah, beda ya. Kalau antum makan, sisa. Nah, sisa itu sedikit. Tapi kalau antum waris, sisa, itu banyak sisa itu. Asobah. Nah, jangan dianggap karena sisa, sedikit ini. Tidak. Justru sisa itulah yang banyak dalam pembagian waris. Ya. Oke, okay? Kelihatan wajah-wajahnya ini pada penasaran dan tidak tahu mungkin mau nanya apa ya. Oke okay lah, kalau enggak nanti insya Allah ya, kalau ada yang mau secara pribadi boleh setelah ini. Saya rasa waktu kita sudah cukup, insya Allah antum semua ada perjalanan ke kantor 5 menit, saya rasa cukup lah sampai jam 13. Mohon maaf ya sebenarnya, sebesar-besarnya antum bisa apa untuk bertanya, antum nanti bisa catat nomor handphone yang ada di layar ya, dan nanti bisa diskusi, karena saya mendapati ya banyak yang datang ke pesantren hanya sekedar untuk nanya waris yang mereka belum selesai Ya, di antaranya di Bekasi itu barusan hari Ahad, 2 Ahad yang lalu, ya, dari Bekasi 10 orang anak terkait perkara waris yang belum selesai selama 10 tahun, yang kemudian datang ke pesantren hanya 2 jam selesai semua. Mereka senang semua. Nah, ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, barangkali inilah Bapak dan jemaah sekalian, semoga antum diberi Allah kekuatan, anak-anak dan istri jadi yang soleh dan soleha, antum jadi imam yang membimbing keluarga sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.